alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Qala al-muallifu rahimallahu taala, fa uminu bi syafa'atin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Wa annahu awwalu syafi'in wa awwalu musyfi'in wa la yum wa awwalu musyaffa'in. Oh. Wa awwalu musyaffa'in. Wa la yunkiru syafa'atun nabiy wa la yunkiru syafa'atan nabiy sallallahu alaihi wasallam illa ahlul bid'i wad dalali walakinnaha la takunu illa min ba'dil idni war ridho kama qala ta'ala wa la yashfa'una illa liman irtadha wa qala ta'ala man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idni wa qala ta'ala wa kam min malakin fis samawati illa la tughni syafa'atuhum syai'a illa min ba'di an ya'dhanallahu liman yasha' wa yardha wa huwa la yardha illa at-tauhidu wa huwa la yardha illa at-tauhida wa la yu'dhanu illa illa li ahlihi wa amal musyrikuna falaysa lahum minasy syafa'ati nasibun kama qala ta'ala fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqala al-muallif al-imam Muhammad ibn Abdul Wahhab, wa uminu bi syafa'atin nabi, aku beriman kepada syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa annahu awwalu syafi'in, dan beliaulah orang yang pertama kali akan memberikan syafaat. Wa awwalu musyaffa'in, dan beliaulah orang yang pertama kali diberi izin untuk memberikan syafaat. Beliaulah orang yang pertama kali memberi syafaat, dan beliaulah orang yang pertama kali permohonan syafaatnya diterima, diberi izin untuk memberikan syafaat. Wala yungkiru syafa'atan nabi illa ahlul bid'ah wad dalal, dan tidak ada yang mengingkari syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini kecuali adalah ahlul bid'ah, orang-orang sesat. Walakinnaha la takunu illa min ba'dil idni war ridha, namun syafaat tersebut tidaklah melainkan setelah adanya izin dari Allah dan keridhaan dari Allah tabaraka taala. Kama qala ta'ala wala yashfa'una illa liman irtada, dan mereka para juru syafaat, para syufa'a, tidaklah mereka memberikan syafaat kecuali orang-orang yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala ta'ala man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idznih, siapa yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah kecuali setelah dapat izin dari Allah. Allah juga berfirman, wa kam mim malakin fis samawati wa la tughni syafa'atuhum syai'a, betapa banyak malaikat yang ada di langit-langit namun syafaat mereka enggak berguna sedikit pun. Illa mim ba'di ayya'dhanallahu liman yasha'u wa yarda, kecuali setelah Allah mengizinkan bagi siapa saja yang Allah kehendaki, yang Allah ridhoi. Wa huwa la yarda illa at-tauhida. Perhatikan rodi yarda, umumnya dia muta'addi dengan maf'ulnya itu dengan perantara huruf an, ya. Namun boleh dia muta'addi langsung ke maf'ulnya, ya. Dan Allah tidak meridhoi kecuali at-tauhid. Wa la ya'dhanu illa li ahli, dan Allah tidaklah mengizinkan syafaat tersebut diberikan kecuali kepada orang yang berhak untuk memberikan syafaat tadi. Wa amal musyrikun, adapun musyrik, orang-orang kafir, falaysa lahum minasyafa'ati nasibun, mereka enggak punya nasib, enggak punya bagian dari syafaat Nabi dan seluruh syafaat para syufa'a, para juru pemberi syafaat. Kama qala ta'ala, fama tanfa'uhum syafa'atu syafi'in, maka tidak bermanfaat untuk mereka syafaat orang-orang yang memberikan syafaat. Ya. Nah, sebelum kita masuk kepada penjelasan Syekh, kita harus paham dulu makna lugatan dari syafa. Di syafa itu di Al-Qur'an ada itu, ya. Wal fajr, walayalin ashr, wasyafi wal watar. Maka demi syafa dan watar, demi genap dan demi ganjil. Berarti syafa yaitu genap yang jumlahnya lebih dari satu. Ya, kalau satu dinamakan witr. Nah, yang jumlahnya dua dinamakan syaf'un. Ya, wasyaf'i wal watr. Nah, jadi syafa adalah jumlahnya yang lebih dari satu. Kalau witr itu tunggal. Itu kalau lugotan ya, berdasarkan asumsi bahasa. Nah, adapun istilah syafaat adalah perantaraan bagi orang yang membutuhkan dalam menyelesaikan kebutuhannya di sisi orang yang memiliki kewenangan tentangnya. Nah, karena orang yang meminta hajat itu satu, lalu apabila ada perantara, maka jadi genap, jadi dua. Ya, jadi dua, maka jadilah namanya syafa'. Nah, itu secara bahasa kaitannya dengan istilah, ya, dengan definisi dari syariat. Tayyib barakallahu fikum. Ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa makna syafaat itu artinya meminta kebaikan bagi orang lain. Nah, syafaat itu ada dua macam, syafaat di sisi Allah dan di sisi makhluk. Ya, di sisi makhluk itu ada dua macam, syafaat yang baik, syafaat yang buruk. Ini syafaat di sisi makhluk. Ya, minta rekomendasi itu minta syafaat. Minta tazkiyah kepada makhluk minta syafaat. Ada syafaat yang baik, syafaat yang buruk. Ini kita bicara syafaat di sisi makhluk. Ya. May yashfa syafa'atan hasanatan yakun lahu nasibun minha. Kata Allah di Al-Qur'an apa? Man yashfa, barang siapa yang memberi syafaat, memberi pertolongan, syafa'atan hasanatan, dengan syafaat yang baik. Ini berarti syafaat di sisi makhluk. Allah gunakan diksinya itu dengan man yashfa. Man yashfa syafa'atan hasanatan, siapa yang memberikan syafaat dengan syafaat yang baik, ya, yakun lahu nasibun minha, maka dia akan memperoleh bagian dari pahala tadi. Wa may yashfa syafa'atan sayyi'atan yakun lahu kiflun minha, namun siapa yang memberikan syafaat pertolongan dengan pertolongan yang buruk, maka dia akan memikul bagian dari dosanya. Berarti di sisi makhluk syafaat ada dua, syafaat yang baik, syafaat hasanah, dan syafaat sayyi'ah. Ini di sisi makhluk, indal makhluk, ya. Taib. Nah, apabila syafaat itu dilakukan dalam rangka meraih sesuatu yang mubah, yang bermanfaat, itu syafaat yang baik. Ya. Misal si muslih ya memberikan syafaat ya dengan kedudukan dia, misal muslih nanti dia sebagai kepala kampung dia. Ya, dia memberikan syafaat kepada para siswa-siswa untuk bisa mendaftar di SMP yang terkemuka di situ, tertanda muslih. Ya, sang kepala kampung. Nah, itu menolong baik. Nah, itu berarti syafaat yang baik. Namun kalau enggak, itu berarti syafaat yang sayyi'ah. Ya. Tayyib barakallahu fikum. Nah, kalau baik ya berarti masuk ke dalam hadis wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhi. Ya, masuk dalam ta'awun yang diperbolehkan. Ya, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Nah. Bahkan Nabi SAW memberikan gambaran, berilah pertolongan pada orang lain, berikanlah bantuan pada orang lain, itu dengan diksi syafaat. Apa kata Nabi? Isfa'u tu'jaru. Berilah syafaat, niscaya kalian akan diberi pahala. Apa maksudnya? Tolonglah orang lain dalam kebaikan, maka kalian akan dapat pahala. Isfa'u tu'jaru, itu maksudnya. Taib. Bisa dipahami sini? Ya. Namun syafaat yang buruk, nah tadi. Misal para pengacara, para hakim-hakim, para jaksa, sudah jelas itu salah malah dibela. Ya, hakim-hakim, udah jelas ini dia korupsi dana bansos. Ya, Covid 100 triliun, oh dibela. Oh, dia kan udah dibully di medsos, kasihan. Ya, nah itu syafaat yang buruk. Ya. Taib barakallahu fikum. Ya. Ini sudah jelas salah dia bela. Nah, ini syafaat yang buruk. Dilaknat itu. Ya. Sudah dapat hak dia orang dia malah bela-bela. Nah, idza balagta ya bihi sultan fala'anallahu asy-syafi'a wal musyaffi', apabila hukuman had telah sampai kepada penguasa, maka Allah melaknat orang yang memberikan syafaat dan orang yang diberikan syafaat. Ya. Dulu ada seorang sahabat ingin memberikan syafaat bagi seorang wanita yang dia kenal, ya, karena perempuan tadi mencuri, ya. Mau dibela oleh salah seorang sahabat. Siapa sahabatnya? Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anhu. Ya. Nah. Taib, karena kaumnya juga merasa berat, kasihan dia, ya. Maka kaum si wanita tadi minta pada Usamah, coba tolong dong minta ke Rasul dispensasi gitu. Ya. Nah, itu. Sama itu kayak TKI yang berhak sebenarnya mendapat hak. Kedubes, pemerintah, masih syafaat, ayo dong. Ya. Nah, itu nanti dilaknat itu. Ketika Usamah bin Zaid minta kepada Rasulullah SAW agar orang tadi, wanita tadi diberikan keringanan, apa kata Nabi? Atashfa'u fi haddin min hududillah, innama ahlakal ladina qablakum annahum kanu idha saraqa fihim asyarif tarakuh, wa idha saraqa fihim adda'if aqamu alaihi alhad. Nah, apakah engkau mau memberikan syafaat dalam suatu hukuman had, diantara hukuman had-had Allah? Sungguhnya Allah telah membinasakan orang-orang sebelum kalian, yang apabila ada orang yang mencuri, yang doib, yang lemah, yang kismin, diantara mereka yang miskin, diantara mereka mencuri, mereka taroku, mereka tinggalkan. Namun apabila ada orang yang, ya, apa? Atau terbalik tadi. Kalau ada orang yang syarif, orang yang mulia, mencuri, mereka biarkan. Namun ada orang yang doib, yang mencuri, mereka tegakkan had. Kayak di sini ya, maling ayam dihukum. Maling bansos 100 triliun dari partai sekuler ortodok, enggak dikasih hukuman. Ya. La ilaha illallah. So, ada maling, gercep itu polisi. Gerak cepatnya, nangkep. Ya. Harun Masiku, tahu enggak Harun Masiku? Koruptor kelas berat triliunan, puluhan triliun, kabur hilang enggak jelas kemana. Ya, oleh partai penguasa. Ya, maka mereka itu dilaknat. Ya, dilaknat. Wa inallah, law anna Fatimah binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha, kata Nabi. Demi Allah, seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, aku yang akan memotong tangannya. Tuh kalau Islam begitu. Ya, maka mereka itu yang melindungi para pencuri koruptor itu, itulah yang di kitab tauhid kita udah dapat baca hadisnya. Malanullah man awa muhdisan. Allah melaknat orang-orang yang melindungi muhdis. Muhdis itu ya dalam sebuah syarah ya dijelaskan oleh Syekh bin Baz dan para ulama yang lain di kitab tauhid yang udah lewat, apa? Pelaku dosa. Ya, dilindungi sehingga tidak dikenai had. Nah. Ya, tidak dikenai had. Abu Janda ngomong udah kayak apa? Bebas. Ade Armando ngomong kayak apa? Bebas. Habib Rizik baru ngadain hajatan Maulidan di pandemi. Ini melanggar protokol. Penjara sekian tahun. Ya, penjara sekian tahun. Iya, itu realita enggak? Antum buka mata itu enggak bisa antum tutup-tutupi. Mereka dilaknat enggak? Ya, dilaknat. Ya, dilaknat. Boleh enggak doain buruk? Boleh. Jangan taunya perkataan Fudail bin Iyad doang. Idza kanat li da'watun mustajabatun. Kalau saya punya doa yang mustajab, saya berikan pada sultan. Tahu juga dong ucapan ulama-ulama yang lain, Sufyan Ats-Tsauri, Hasan Al-Basri, Al-Amir, yang melaknat pemimpin-pemimpin yang ya, busuk. Nah, apalagi di masa Sufyan Ats-Tsauri, Hasan Al-Basri, pemimpinnya berhukum dengan kitabullah. Terus sekarang udah busuk berhukum dengan undang-undang setan dan ngotot lagi. Ini final, harga mati, siapa yang mau melawan, kita gebuk. La ilaha illallah. Allah musta'an. Buka mata kayak gini. Enggak bisa seperti ini. Ya. Kalau mereka ada haknya dilaknat, ya dilaknat. Ya. La'an Allah man awa muhdisan. Semoga Allah melaknat pelaku dosa. Ya. Abu Janda mereka lindungi. Coba ada yang lain tangkap. Abu Janda itu penghinaan dia terhadap Islam itu luar biasa ya. Ya. Dilindungi. Ya. Taib, ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innama ahlakal ladina qablakum annahum kanu idza saraqa fihim asy-syarif taraku wa idza saraqa fihim adda'if aqamu alaihi al-had." Kalau ada orang yang mulia yang dekat sama mereka melakukan kejahatan, mereka enggak kenakan had, mereka biarin. Tapi kalau ada orang yang lemah, apalagi yang oposisi mereka melakukan kejahatan, mereka langsung tegakkan had. Nah, itu siapa itu? Allah musta'an. Hai barakallahu fikum. Baca separis syarahnya. Sudah jelas ini ya. Syafaat di sisi makhluk ada dua. Jadi syafaat di sisi makhluk ada syafaat hasanah, ada syafaat sayyi'ah. Ya, syafaat hasanah itu pertolongan, ya. Makanya Nabi menggunakan diksi-diksi tolonglah orang lain dengan syafaat. Ya, dengan syafaat kata Nabi, isfa'u tu'jaru. Berikanlah syafaat, niscaya kalian akan diberikan pahala. Ya, maksudnya berikanlah pertolongan. Nah, yang kita bahas di sini adalah syafaat di sisi Allah. Makanya Allah berfirman, "Man dzalladzi yashfa'u indahu ay indallah." Ya, bukan di sisi makhluk. Kalau di sisi makhluk jelas. Saya terangin ini biar kita paham mana syafaat. Ya, lugatan istilahan. Indallah indal khalq. Di sisi Allah, di sisi makhluk. Karena pembahasan syafaat adalah permasalahan usul. Makanya saya mengatakan, "Wala yunkiru syafa'ata an-nabi ila ahlul bid'ah wa dalal." Tidak ada yang mengingkari syafaat Nabi ini kecuali ahlu bidah dan dolar. Dari kalangan Mu'tazilah dan Khawarij. Ya. Nah, pembahasan syafaat ini pembahasan penting. Jangan sampai kita udah ngaji gak ngerti itu syafaat apa. Ya. Jangan sampai gak ngerti itu pembahasan syafaat apa. Maka pembahasan-pembahasan yang merupakan pokok dari usuluddin ini, usul ahli sunnati wal jamaah ini, kalau bukunya buku dasar, wasitiyah, kita pahami secara global. Ya. Pahami. Nah, kalau udah lanjutan dikit, pahami lagi secara mendetail lagi dan seterusnya. Terus kita pelajari juga sanggahan bagi orang-orang yang menyimpang dari pembahasan itu. Ya, bisa dipahami nggak? Jangan sampai antum ditanya syafaat nggak tahu apa itu syafaat. La haula wa la quwata illa billah. Saya sering ketemu sama ikhwah, bahkan sama yang sudah lama belajar, yang udah jadi ustad, kita mudzakarah bareng. Syafaat bingung apa itu syafaat. Ya. Syafaat itu bingung apa. Ah, ini ngeri ini. Ya. Tapi barakallahu fikum. Pembahasan ini pembahasan penting ya, pembahasan usul. Ayo Faris baca syarahnya. Syarah dari Syekh Rajihi ini. Qala syarihu rahimahullah taala al-ashiru asy-syafa'atu qala al-mu'allifu wa uminu bi syafa'atin nabiy sallallahu alaihi wasallam wa annahu awwalu syafi'in wa awwalu musyaffa'in. النبي صلى الله عليه وسلم يشفع يوم القيامة شفاعات خاصة به كشفاعته في موقف القيامة حتى يقضي الله بين العباد وشفاعة لأهل الجنة وشفاعة لأهل الجنة بالإذن لهم في دخولها وشفاعة في عمه أبي طالب هذه خاصة به. نعم. قال الشيخ يا Ar-Rajihi hafizallahu taala ala asyir yang ke-10 syafaah. Qala al-mu'allif wa uminu bi syafaati Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu awwalu syafi'in wa awwalu musyaffa'. Ya, aku beriman akan syafaat Nabi dan beliau adalah orang yang pertama memberikan syafaat dan beliaulah orang yang pertama kali diberikan izin mandat untuk memberikan syafaat. Jadi musyaffa' diberikan izin untuk memberikan syafaat. Kalau syafi' memberikan syafaat, isim fa'il. Ya, musyaffa' syaffa'a yusyafi'u berarti isim maf'ul. Nah, an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yashfa'u. Beliau memberikan syafaat. Yaumal qiyamati pada hari kiamat kelak syafa'atin khosotan bih. Dengan syafaat, berbagai syafaat yang khusus untuk beliau. Ya, yang khusus untuk beliau. Jadi memang nanti betul di antara syufa'a ada al-awliya was-salihun, ya, ada para wali orang soleh, kemudian ada juga ya anak-anak kecil kaum mukminin yang mati sebelum mereka balik. Namun mereka itu tidak bisa memberikan syafaat yang khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, semisal syafaatul uzma, ya. Kemudian syafaat masuk surga, di pintu surga, itu khusus untuk Nabi. Ya, kepada Abu Talib, khusus Abu Talib. Ingat ya, oh, katanya syafaat untuk orang kafir gak ada. Itu Abu Talib dapat syafaat. Syafaat untuk Abu Talib bukan membebaskan dia dari neraka. Dia tetap di neraka, kekal. Ya, namun, untuk meringankan, meringankan beban. Kenapa? Karena Abu Thalib punya jasa, ya. Dan Allah Maha Adil, Allah Maha Adil. Abu Thalib jasanya nggak main-main. Ketika masih genting dakwah, awal-awal dakwah, ini pada waktu yang sangat krusial, momen-momen yang sangat penting. Kalau dakwah di awal-awal dakwah sudah terjegal, habis, sudah selesai, ya, risalah. Maka mesti berhasil dakwah di awal-awal itu, mesti lolos dari fase ini. Masih minoritas sedikit di tengah hegemoni tekanan musyrikin Quraisy. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bisa berdakwah karena ada yang melindungi beliau dari kalangan makhluk. Ya, siapa? Pamannya, Abu Thalib. Abu Thalib pembesar Quraisy, dia anak dari pembesar Quraisy. Nah, orang-orang musyrikin segan kepada Abu Thalib. Ini yang pertama ini, ya. Nah, adapun aspek yang lain, karena Abu Thalib adalah paman Nabi, bahkan pamannya itu paman yang memang ibunya Abu Thalib adalah ibu neneknya Nabi. Beda dengan Hamzah, Abbas, Abu Lahab, ibu-ibu mereka itu bukan neneknya Nabi, karena ibu-ibu mereka itu adalah istri kesekian dari kakeknya Nabi. Namun kalau Abu Thalib, ibu mereka adalah, ibunya Abu Thalib adalah neneknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan faktor itu. Berikutnya juga bukan karena faktor Abu Thalib yang merawat jasa Nabi, punya jasa pada Nabi, merawat Nabi ketika kecil. Betul, itu memang ikatan emosional. Ya, namun peran yang paling krusial dari Abu Thalib adalah pada fase-fase awal dakwah, sehingga dakwah ini tetap berjalan. Ketika musyrikin berusaha menjegal, Abu Thalib hadir, dan itulah fase-fase yang sangat menentukan. Ya, fase-fase yang sangat menentukan. Waalaikumsalam. Siapa itu? Oh, antum kirim siapa ini? Pak Ustadz. Si Manto. Ya, sampai mana tadi? Nah, ketika Abu Thalib beliau mengayomi dakwah, melindungi dakwah, luar biasa enggak jasanya? Luar biasa. Kemarin kita sebutin ya, burung hudhud punya jasa ya. Habib An-Najjar punya jasa ya. Habib An-Najjar itu punya jasa. Ya. Wajah min aqsal madinati rajulun yas'aqala ya. Cuman ngomong apa? Ya qaumi ittabi'ul al-mursalin. Cuman ngomong gitu aja. Dan mursalinnya dari para rasul itu bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Habib An-Najjar hidup jauh sebelum masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia hidup di tengah nabi-nabi Bani Israel. Nah, ini menjaga dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa jasanya, enggak main-main. Tapi dia mati dalam kafir. Ya. Dan Allah enggak menyia-nyiakan amal kita. Allah Maha Adil. Ya. Allah Maha Adil. Abu Thalib mendapatkan bagiannya. Namun karena dia kafir, dia tetap di neraka. Innahu may yusyrik billah faqad haramallahu alaihil jannah. Allah haramkan surga bagi dia karena dia musyrik. Ya. Dapat ampunan enggak? Enggak. Innallaha la yaghfiru an yusyraka bih. Enggak. Dapat ampunan? Enggak. Baik. Terus dapat apa Abu Thalib? Nah, keringanan adab. Keringanan. Baik, bisa dipahami sini ya? Ngerti enggak? Ngerti kenapa Abu Thalib dapat syafaat? Dia kafir, ya. Taipannya lagi tadi. Kasyafaati semisal syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam fi mauqifil qiyamah. Pada mauqif di sebuah tempat di hari kiamat di Arab, di padang Arafah. Hatta yaqdiyallahu bainal ibad, hingga Allah memberikan keputusan pada para hamba. Ini berarti semua makhluk. Mukmin, kafir, dari anaknya Adam sampai orang yang terakhir pada hari sebelum hari kiamat. Semuanya dapat. Semuanya. Namun semuanya dapat itu bukan dapat syafaat bebas dari neraka, bebas dari azab, bukan. Namun dapat syafaatnya itu apa? Segera dipercepat hisab. Karena mereka udah enggak tahan. Berdiri di mauqif dalam keadaan telanjang, tanpa alas kaki, tanpa dikhitan, matahari didekatkan ke kepala sekian mil aja. Nah, mereka udah enggak tahan. lama dengan panjang sekali yang ya ribuan tahun. Akhirnya mereka minta syafaat kepada para nabi. Ya, nanti di kasus syubhat itu ada tuh, karena di antara syubhat musyrikin Quraisy, mereka berdalil minta kepada orang yang mati pakai hadis tentang tadi, minta syafaat ke Adam, Adam enggak bisa datang ke Nuh, Nuh enggak bisa ke Ibrahim, Ibrahim enggak bisa ke Musa enggak bisa kepada Isa, Isa enggak bisa akhirnya ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuh, boleh tuh. Ini ngaco mereka. Karena saat itu para nabi dan kita semuanya dalam keadaan hidup, enggak mati. Jadi meminta kepada orang yang masih hidup dan dia mampu, itu bukan bukan apa? Bukan yang namanya istighosah bil amwat. Ya. Bukan meminta kepada orang yang mati, kan hidup sama. Udah enggak ada yang mati di situ kan. Hidup semua. Paham enggak sini? Nah, itu. Di kasus syubhat nanti ada itu. Wa syafa'ati li ahli jannah. Juga syafaat nabi, ini khusus untuk nabi. Ya, kepada ahli surga. Bil izni lahum fi dukhuliha, agar mereka diizinkan masuk ke dalam surga. Artinya ketika seseorang sudah dia lepas dari as-sirat, ya, lepas dari as-sirat yang jembatan itu yang di bawahnya jurang neraka, dia enggak bisa langsung masuk surga begitu aja. Enggak. Ya, namun dapat syafaat nabi dulu. Ya. Ya wasiqal ladina taqaw rabbahum ila jannah zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha. Dan orang-orang yang bertakwa pada Rabb-nya diantar ke dalam surga secara berombongan zumar, sehingga apabila sampai kepada surga pintu-pintunya dibukakan, dapat syafaat dulu. Ya, pintu surga itu masih mughlaq, masih tertutup. Ya. Taib. Baru nanti ketika dapat syafaat nabi baru. Qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Ya, baru nanti penjaga surganya. Siapa penjaga surga namanya? Ridwan. Nah, apa sanatnya? Ya. Ah, ya, ya, ini nama Ridwan sebagai penjaga surga. Ulu alam yang saya tahu itu riwayatnya dhaifah. Ya udah, terus penjaga surga apa? Khazanatuha aja. Khazanatul jannah, udah gitu aja. Kalau Malik penjaga neraka, betul berdasarkan ayat, ya Malik liyaqdi alaina rabbuk, kata ahli nar. Penduduk neraka mengatakan, "Ya Malik liyaqdi alaina rabbuk, udahlah, Rabb kamu memutuskan kita aja mati aja udah nih, kita udah enggak tahan." Nah, baru ya Maliku, kata ahli nar. Wahai Malik, enam. Ya, boleh enggak namain orang Malik gitu? Nama malaikat boleh enggak? Malik, ya, Izrail, gitu. Izrail juga demah ya. Malaikat pencabut nyawa ya, Malakul Maut. Ya, ya. Nah, boleh enggak namainin? Muslim punya anak, siapa namanya? Jibril. Ya. Boleh, boleh. Mereka itu tidak ada unsur uluhiyah, rububiyah di situ. Enggak ada nama-nama mereka itu unsur rububiyah, uluhiyah. Enggak ada yang melarang. Mereka hamba. Rasul hamba. Boleh enggak kita namain anak kita dengan Muhammad? Boleh. Kelakuannya mungkin mirip Abu Jahal. Ini namanya Muhammad. Boleh enggak? Boleh. Ya. Boleh enggak boleh itu Fir'aun, walaupun namanya ada di Al-Quran. Siapa nama anaknya? Firaun. Haman dulu ada pemain bola namanya Haman. Dietmar Haman kalau masih ingat. Kalau enggak salah ya, pemain bola Jerman. Itu Haman temannya Firaun itu. Dietmar Haman Liverpool dulu. Ya, antum ini enggak ada yang tahu ya bola zaman dulu ya. Taunya mah Atep. Sama itu yang sekarang siapa itu namanya, siapa yang kemarin AFF kalah mulu, siapa ya pemainnya, tahu lah juga saya nggak tahu ini namanya. Hah? Egi nah. Egi Fikri, Egi apa, Egi Molan, Egi sudah anak Manto mah nggak ngerti apa-apa Manto. Mana ngerti dia gini-ginian dia, Pak. Enggak penting juga. Oh, dia ngerti mamik, gogon. Enggak penting juga. Yang penting juga enggak tahu, jangan-jangan. Lanjut. Ya. Wa syafa'ati fi ammihi Abi Thalibin hadhihi khassatan bih. Nah, syafaat juga, syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Thalib itu khusus untuk beliau. Ya. Terus dibaca lagi. Gantian dibaca. Sini. Jauhar. Nah, Jauhar Malik Ibrahim. Masyaallah. Hah? Ya enggak apa-apa. Boleh. Malik boleh. Yang enggak boleh namanya apa, Manto? Hah? Boleh nama Malik boleh. Kan ada Imam Malik. Ya. Imam Malik boleh. Yang enggak boleh itu ketika diidofahkan pada suatu hal yang hanya untuk Allah. Maliki Yaumiddin tuh baru enggak boleh. Mas muka Maliki Yaumiddin. Sang penguasa hari pembalasan. Oh, itu baru enggak boleh. Terus lanjut Jauhar. Bismillahirrahmanirrahim. Faqala syarih hafizahullah taala. Wa hunaka syafa'atun mushtarakatun. Mushtarakatun. Bainahu sallallahu alaihi wasallam wa bainal anbiya'i was-solihin. Kasyafa'ati fi man istahaqqa dhuhulan nari alla yadkhulaha. Wasyafa'ati fi man dakhalaha min ahli at-tauhid an yakhruja biha an yakhruja minha. Fasyafa'atu takunu li ahli at-tauhid. Amma al-kafiru falaysa lahu nasibun minas syafa'ati. Nah, ini dulu. Hunaka syafa'atun mustarakatun. Nah, juga ada syafa'at yang mustarakah. Ya, yang sama bainahu antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para nabi-nabi yang lain dan orang-orang saleh. Ya. Para nabi-nabi yang lain dan juga orang saleh. Itu apa namanya? Ada juga. Ya. Para wali juga ada. Nah, kasyafaati fi man istahaqqa dukhulan nar. Semisal syafaat yang diberikan kepada orang yang memang dia berhak masuk neraka, ahli tauhid. Alla yadkhulaha, sehingga dia tidak memasuki neraka. Wa syafaati, syafaati itu maktub kasyafaati gitu. Fi man dakhalaha min ahli tauhid. Syafaat yang diberikan oleh nabi, para wali, orang-orang saleh, para nabi yang lain kepada orang yang masuk neraka dari kalangan ahli tauhid, ayakhruja minha, agar ia keluar dari neraka. Wasyafa'atu takunu li ahli tauhid. Maka syafaat ini hanya diberikan kepada ahli tauhid. Ammal kafir falaysa lahu nasibun minas syafa'ah. Orang kafir enggak punya bagian dapat syafaat. Enggak bisa. Ya. Ingat tadi kalau Abu Thalib itu hanya apa? Meringankan. Ya, meringankan aja, bukan mengeluarkan dia dari azab. Ya. Barakallahu fik. Nah, Abu Thalib itu sebenarnya dia percaya ya. Ya, namun dia dianggap tidak beriman. Karena makna beriman menurut Ahlu Sunnah itu bukan seperti beriman yang dipahami oleh kalangan Ahlu Bid'ah. Ya. Semisal Asy'ariyah yang memahami iman itu hanyalah at-tasdiq, membenarkan. Ya. Atau Jahmiyah yang mengatakan ma'rifatul qalb, cuman kenal di hati. Kalau kayak gitu ya Abu Thalib beriman. Walaqad alimtu bi anna dina Muhammadin min khairi adyanil bariyati dinan, kata Abu Thalib. Aku tahu bahwasanya agamanya Muhammad sebaik-baik agama manusia. Laulal malamatu aw hadru masabbah la ra'aitani samhan bidaka mubina. Seandainya bukan karena takut celaan dan demi menghindari ejekan, niscaya engkau akan melihatku berlapang dada ya, seraya menjelaskan hal itu. Abu Thalib itu enggak enakan orangnya. Maka antum jadi orang itu jangan kayak Abu Thalib, enggak enakan. Enggak punya prinsip. Takut dijauhi, takut ditahzir, takut dicela. Itu enggak boleh tuh. Enggak enak sama komunitas. Nah, itu punya salapnya tuh, salapnya Abu Thalib. Salap keburukan. Ya. Abu Thalib itu bahkan menjelang matinya itu sudah mau beriman. Ketika Nabi katakan I am, itu harful nida, maknanya ya, I am. Ya, namun kalau harful nida yang ada di Al-Quran itu semuanya pakai huruf ya, nggak ada huruf nida yang lain. Kalau dalam hadis baru ada, ya harful nida yang lain. I am, wahai paman, qul la ilaha illallah kalimatan uhajjulaka biha indallah. Ya, yaumul qiyamah. Wahai paman, katakanlah la ilaha illallah. Ya, suatu kalimat yang dengannya aku akan membela engkau. Karena kalau sudah beriman dapat syafaat yang lebih khusus lagi. Aku akan membela engkau di sisi hari kiamat kelak. Mau ucapin dia. Ada Abu Thalib. Ada siapa? Abu Jahal. Dan satu lagi siapa? Abdullah bin Amir Umayyah. Ini Abdullah bin Amir Umayyah ini yang masuk Islam ntar nih. Ajaibnya nih. Kalau Abu Jahal, ya, kokoh dia, kokoh di atas kekufuran. Ya, Abdullah bin Umayyah tuh langsung mempengaruhi Abu Thalib. Atar kebuan minlati Abdul Muttalib. Kamu udah gak suka nih sama agama bapakmu Abdul Muttalib. Gak enak. Nabi gak putus asa. Didakwahin lagi sama Nabi kalimat yang tadi. Abu Jahal dan Abdullah bin Umayyah juga gak putus asa. Akhirnya kata Nabi apa? Ma ta'ala minlati Abdul Muttalib. Dia mati di atas agamanya Abdul Muttalib. Ya. Sebenarnya Nabi masih berharap itu masih bisa diampuni gitu, karena jasanya luar biasa. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya, la astaghfirunna lak malam anhu ank. Ya, saya akan benar-benar memohonkan ampunan untukmu, wahai paman. Ya, selama aku tidak dilarang. Dilarang nggak? Dilarang. Maka nalin Nabi, walladina amanu. Ayastaghfiru lil musyrikin. Ya. Walau kanu uli kurba mimba di mata bayyana lahum annahum ashabul jahim. Enggak layak bagi Nabi, enggak pantas bagi Nabi dan orang-orang beriman memohonkan ampunan untuk musyrikin. Walaupun musyrikin itu adalah kerabat terdekat mereka sendiri, setelah jelas bagi orang yang beriman, bagi Nabi musyrik itu adalah penghuni, ya, annahum ashabu jahim. Mereka adalah penghuni jahanam. Ya. Akhirnya Nabi doain Abu Thalib gak ampunan. Datang Ali bin Abi Thalib. Ya, ya Rasulullah, inna ammaka asyikhu adal qatmat. Ali itu lagi-lagi ada di riwayat Muslim itu ya. Wahai Rasulullah, pamanmu orang tua yang dol itu, yang sesat itu, udah mati itu dia. Gimana? Kata Nabi, kuburin. Barok Ali bin Abi Thalib kepada bapaknya. Kenapa Ahmad ketawa? Ya. Tai barakallahu fiik. Lanjut lagi. Siapa Jauhar? Pas syafaat tuh? Pas syafaat tuh takunu lil muwahhidi al-'asi. Fal-'asi alladhi istahaqqa dukhulan nari. Yashfa'u fihi nabiyyuna sallallahu alaihi wasallam. Yashfa'u fihi nabiyyuna sallallahu alaihi wasallam. Terus kama ja'a annahu sallallahu alaihi wasallam yashfa'u arba'a syafa'atin fi kulli marratin yahuddullahu lahu haddan yukhrijuhum minan nari bil 'alamati. Wa kadhalika al anbiya'u yashfa'una was salihuna aidan yashfa'una wa tabqa baqiyatan la tanal baqiyatun fa'il dari tabqa La tanaluhum asyafa'ata asyafa'atu fa'il dari tanalu fayukhrijuhum rabbul alamina birahmatihi. Baik, fasyafa'atu takunu lil muwahhid al-'asi. Maka syafaat itu hanya diberikan kepada ahli tauhid yang bermaksiat. Ya. Yang tidak bermaksiat dapat syafaat juga enggak? Mentok. Ahli tauhid yang enggak bermaksiat dapat syafaat juga enggak? Dapat apa enggak? Di mana? Ini aduh, ini kan surah masalahnya itu gampang. Iya kan, masih kan nih ahli tauhid, ya, kan kata si syafa'atu takunu lil muwahhid al-'asi. Ya, idan kaifa takunu lil muwahhid al-muti'. Gimana dengan ahli tauhid yang taat? Ya. Yang bukan bermaksiat dapat syafaat. Ya iya. Dia masuk surga gimana? Dapat syafaat. Ya, dapat syafaat dari Nabi. Mau masuk surga padahal dia udah lolos dari apa namanya? Sirat. Dapat syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naik derajat di surga juga dapat syafaat. Ya, dapat syafaat semua. Kita semua butuh syafaat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya jangan pelit-pelit berselawat. Udah Nabi kasih hidayah, di akhirat Nabi kasih syafaat, di dunia songong. Ya. Makanya itu betul kata Nabi, abkhalun nas, orang yang paling bakhil adalah siapa itu? Idza dzukira ismi indah, jika disebutkan namaku di sisinya. Walam yusalli alayya. Dia enggak mau berselawat kepadaku. Pelit banget itu. Di akhirat minta syafaat lagi. Hah? Maka ahlus sunnah itu adalah yang paling terdepan dalam berselawat. Ya, berselawat. Bacain hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, nulis nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu semua ahlus sunnah itu adalah orang yang terdepan dalam berselawat. Di hari Jumat memperbanyak selawat. Jangan dinisbatin yang selawatan tuh mah ahlu bid'ah lagi-lagi. Sama kayak tadi kita sebutin tuh. Ya. Yang jago alfiyah, nahwu, ahlu bid'ah, terus ahlus sunnah apa jago apa? Jago baca kitab berantakan gitu. Yang jago baca kitab ahlu bidah, terus ahlu sunnah apa? Yang ahlu bidah mah dia mereka tukang selawatan, terus ahlu sunnah ngapain? Selawatlah ahlu sunnah, berselawat. Sebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Cuman ikhwah itu ya kalau antum sekarang ngertilah. Banyak ikhwah itu disebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, diam aja dia. Diam aja. Ya tadi pengajian ustaznya bilang qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diam aja. Oke lah kalau mungkin ada kemungkinan dia selawat tapi lirih sallallahu alaihi wasallam. Tapi ini memang kita di sebelah dia enggak ada selawat sama sekali. Diam aja. Ini manusia yang paling bakhil. Ya. Enggak gitu ahli sunnah wal jamaah terdepan. Ya. Penting tuh nanti kita bacain tuh kitab Al-Azkar itu tentang pembahasan selawat. Ya. Al-Azkar. Al-Azkar itu bukunya siapa? Imam An-Nawawi. Itu juga buku jarang dibaca oleh ahli sunnah wal jamaah. Padahal buku bagus itu. Ya. Selawat Allahumma sholli alaihi atau sallallahu alaihi wasallam kalau kita selawat dan salam. Ya, selawat dan salam. Itu makanya nanti di Al-Azkar Imam Nawawi akan nyebutin minimalnya itu apa. Ya, kalau nabinya udah disebut sallallahu alaihi, domirnya nanti kepada nabi. Ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi bisa, sallallahu alaihi wasallam. Ya. Allahumma sholli alaihi wasallam. Hah? Boleh doa Allahumma sholli wa sallim alaihi. Boleh. Namun yang bagus digabungkan selawat dan salam. Namun selawat dan salam mesti ada caranya. Sahabat nanya, ya Rasulullah, qad arabna kaifa nusallim alaihi? Nusalli alaihi. Wa kaifa nusallim alaihi? Kami udah tahu nih cara mengucapkan salam pada Anda. Awas mantau tabrak si mujahid. Mujahid dari mana mujahid? Kok antum keluarnya kagak kelihatan sih? Wali beda emang. Ya, kaifa nusalli alaik? Bagaimana kami berselawat pada engkau, diajarin sama Nabi. Jadi selawat juga enggak boleh asal-asalan. Banyak kalau bidah berselawat, ya, ngaco selawatnya. Selawat naria, selawat burda, ya, hatta selawat badar itu keliru. Karena ada tawasul bil jah. Ya, ada yang tawasul bil zat, ya. Bertawasul dengan kedudukan Nabi, ini bidah. Bahkan ada yang bertawasul dengan zat Nabi. Ya. Nah, ini syirik akbar. Hei barakallahu fikum. Atau selawat-selawat yang ngarang-ngarang. Ya. Yang ngarang-ngarang sendiri. Nah, ini baca Al-Azkar Nawawi. Ada lafaz-lafaz selawat yang memang itu yang masyru'. Ya. Tai barakallahu fik. Shallu 'ala Nabi. Mana lagi tadi? Nah, fal asi alladhi istahaqqa dukhulan nar maka pelaku maksiat mereka lah yang, dialah yang berhak, yang layak masuk neraka. Yashfa'u fihi nabiyuna sallallahu alaihi wasallam. Namun Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat untuknya. Kama ja'a annahu sallallahu alaihi wasallam yashfa'u arba'a syafa'atin. Sebagaimana telah terdapat keterangan beliau memberikan 4 syafaat. Ya, syafaatul uzma, ya. Syafaat kepada Abu Thalib, syafaat supaya masuk pintu masuk surga, syafaat tadi juga yang mustarokah lagi. Ya. Syafaat bahkan di sirat Nabi doain, Allahumma salim salim, ya Allah selamatkanlah umatku, selamatkanlah umatku. Nabi doain, Nabi berdoa. Kalau di sirat itu bukan syafaat tapi doa, doa. Nabi mendoakan supaya kita selamat di sirat. Kemarin kan disebutin ya, di sirat ada yang kayak kilat, ada yang kayak kuda, ada yang merangkak. Itu Nabi doain. Ya, Herlin nanti lewat sirat didoain sama Nabi. Mujahid lewat sirat didoain sama Nabi. Ya, didoain sama Nabi. Asal mati sebagai muslim aja. Wala tamutuna illa wa antum muslimun. Ya. Ini yang berat ini. Jangan anggap enteng mati di atas Islam itu. Mati di atas Islam itu luar biasa. Dulu para salaf ketika mereka membesuk temannya yang sekarat mau mati, ya. Temannya itu dihibur, "Kamu sudah beriman pada Allah, sudah bertauhid, sudah meyakini Allah di atas arsy. Kamu sudah meyakini iman bertambah, berkurang. Sudah cukup." Nah, kayak gitu. Sudah cukup. Hah? Itu dikutip di kitab-kitab salaf. Di antara dikutip oleh Syekh At-Turaifi, ya, di kitab beliau Al-Maghribiyah. Keterangan para salaf demikian. Sudah cukup. Mati di atas keimanan itu berat. Anugerah. Banyak di antara mereka sahabat yang berjumpa Rasulullah SAW, beriman pada Rasulullah SAW, pas mati, mati di atas keimanan kepada Musailimah, mat kufur lagi, iya dan billah. Ya, munafikun sholat bareng Nabi, dengerin khutbah Nabi. Antum baru dengerin Ustaz Yusuf khutbah kan kemarin. Ini munafik dengerin khutbah Jumat Nabi, dengerin bacaan Quran Nabi di dalam sholat, sholat maghrib. Nah. Antum baru dengar bacaan ya, Al-Quran yang dibacain Hanif masih paza. Ya. Namun ternyata mereka gak dapat anugerah ini, mati di atas keimanan. Ini berat emang. Makanya Nabi ngajarin kita doa-doa yang terkenal. Ya muqalibal qulub, sabbit qalbi ala dinik, sabbit qalbi ala ta'atik, sabbit qalbi ala dinik. Oh, ini berat ini. Ya. Makanya jangan pernah kepedean kita bakal mati di atas Islam. Ya. Yang merasa aman dari sifat-sifat munafik seperti ini bahaya. Kita enggak boleh aman dari sifat-sifat seperti itu. Ya, mesti harap dan takut itu terus ada. Ya, kita berharap mati di atas sunnah jelas. Namun juga takut jangan sampai mati di atas bid'ah. Ya. Mana lagi tadi? Kama ja'a, ini sudah tadi. Fi kulli marrah, ya, dalam setiap kali itu yahudullahu lahu haddan. Ya, Allah memberikan batasan pada beliau, yukhrijuhum minan nar, sehingga akhirnya Allah mengeluarkan dari neraka orang-orang yang diberikan syafaat bil alamah, dengan sebuah tanda. Wa kadzalikal anbiya yasfa'un. Demikian pula para nabi mereka memberikan syafaat. Orang-orang soleh juga mereka memberikan syafaat. Wa tabqa baqiyatun, baqiyatun ja fa'il dari tabqa. Dia muannas hakiki apa majazi? Hah? Hakiki apa majazi? Nah, haknya kalau fi'il mudhari berarti dikasih ta mudhara'ah. Ya. Kalau majazi berarti boleh enggak wa yabqa baqiyatun? Boleh enggak? Boleh. Namun kalau wa baqiyatun gimana? Baqiyatunnya mubtada, berarti fi'ilnya baqiyatun tabqa apa yabqa? Wajib tabqa. Karena fa'ilnya nanti kembali kepada. Nah, kalau fa'il dari fi'il yang mustatir, ini pelajaran kemarin kan? Tayyib. La tanaluhum asyafa'atu. Ah, jauhar juga syafa'ah fa'il dari tanalu. Nala yanalu, taknya tak mudhara'ah. Nala yanalu. Ya. Humnya itu nanti maf'ulun bih. Ya, domir. Sebenarnya domirnya cuma ha, mimnya itu alamatul jama'. Ya. La tanaluhum asyafa'atu. Syafa'at tidak, ya, tidak akan digapai oleh mereka. Wa yukhrijuhum, ya, Rabbul Alamin birahmatih. Maka Allah Rabbul Alamin akan mengeluarkan mereka dari neraka dengan rahmatnya. Nih, dia ahli tauhid. Dia berdosa dengan dosa-dosa yang bukan pembatal keislaman. Berarti dia tetap sholat. Kalau dia sholat, kholas. Ya. Kalau dia enggak sholat, kholas berarti. Dia berdosa. Ya mungkin dia zina, dia riba, makan riba, minum khamr, mencuri, sabung ayam, ya, main togel, ya, segala macam lah dosanya. Ya, dosa dia. Tapi dia ahli tauhid. Ahli tauhid. Nah, dapat syafaat? Syafaat dari Nabi enggak dapat. Syafaat aulia enggak dapat. Syafaat solihin enggak dapat. Enggak ada pemberi syafaat untuk dia. Namun dia ahli tauhid. Ya. Dia masuk neraka mungkin, ya. Atau bisa jadi dia enggak jadi masuk neraka. Kenapa dia bisa itu? Ya, birahmatihi, dengan rahmat Allah. Ingat enggak hadis bitokoh? Nah, hadis bitokoh, hadis kartu. Ya kan? Ditampakkan kepada dia catatan sijilat dia tuh, lembaran catatan dosa dia. Ternyata sejauh mata memandang, waduh mati dah ini. Ya. Sampai Allah tanya, ya. Atungkiru. Apakah engkau mengingkari hafadati malaikat-malaikatku yang menulis ini buat kamu? Kata dia, enggak ya Allah. Saya akui itu dosa saya. Udahlah, dia udah hancur lah. Allah keluarkan bitokoh. Yang termaktub di bitokoh tersebut, la ilaha illallah. Ya. Ditimbang bitokoh di satu daun timbangan, dan si jilat dia tadi ditimbang juga di timbangan yang lain, dan lebih berat, la ilaha illallah. Allah ampuni dia. Ada dalam hadis itu disebutin syafaat ya? Enggak ada. Berarti ini dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dengan rahmat Allah. Dia pun kaget. Hah? Allah pun tertawa. Ya, jadi Allah punya sifat tertawa di dalam dua riwayat. Hadis bitokoh itu dan al-qatil wal-maqtul. Al-qatil minal kafir, ya, wal-maqtul minal mu'min. Summa taba al-kafir al-qatil sara musliman. Wah, akhirnya dia mati berjumpa dengan orang yang dibunuh di surga. Dan bayan-bayanannya. Karena di surga itu udah gak ada lagi hasad. Nanti di kontoroh, setelepas dari sirat, di kisos. Dilepas itu, hasad, dengki. Udah gak ada lagi. Ya. Mungkin dulu para imam, nanti antum kalau belajar ya, kitab-kitab lanjutan, antum akan tahu perselisihan para imam itu. Antara imam A dengan imam B. Imam ya, saya bilang imam. Imam-imam besar. Ada perselisihan yang berat antara Imam Nasa'i dengan imam itu. Wah, ngeri deh perselisihannya. Ngeri deh. Ya, nanti mereka dikotor, dihilangkan itu. Ada gil, ada apalah. Ya. Taibar kalau dihilangkan semua, nanti mereka masuk surga tanpa ada apa namanya, apa istilah kita, ya jangan dendam dong, apa sih, ya itulah, sensi di hati gitu ya, baper itulah. Istrinya mantok sekarang nggak ngasih izin dia nikah lagi, marah, kalau kamu berani nikah lah melangkahi dulu mayatku. Gak berani dia. Istrinya punya sajam lah di rumah. Oh macam-macam. Waduh. Marah dia. Tapi kalau nanti Allah takdirkan manto dan istri masuk surga, istrinya tuh udah gak ada lagi tuh. Ya, tadi semua nanti kan ya namanya di surga poligami lah. Antum kalau gak mau poligami ya di neraka. Ya. Minimal istri-istri ahlul jannah dua. Nah, kalau minimal aja berarti punya madu dong. Madu, iya, adik madu, bidadari. Dan enggak ada cemburu tuh. Enggak ada. Istri Pato udah legowo, ridho. Udah enggak ada lagi tuh tadi. Hah? Nah, gitu lah kurang lebih. Ya. Nah, itu dihilangkan semua itu. Nah, para imam-imam juga begitu, yang kita baca dalam buku-buku sejarah ada friksi di antara mereka, ada clash di antara mereka. Ya, nanti semua beres. Gitu. Semua beres, dibersihin dadanya. Sehingga masuk surga enggak ada lagi sisa-sisa. Ya, enggak ada tuh di surga. Oh, ente dulu di dunia gini ya. Ana enggak suka sama ente. Enggak ada kayak gitu. Di surga itu semua udah hatinya bersih semuanya. Ya? Kan belum tentu juga yang suka tahdir itu masuk surga. Ya. Ya. Ya, mereka akan dikisos. Emangnya enak itu. Nahdir-nahdir orang. Selamat gitu ya. Ya. Selamat gitu. Nahdir-nahdir kehormatan muslim ditahdir tanpa hak, dijauhi. Ya. Jangan ambil ilmu dari dia. Oh, itu kata Ibnu Qayyim. Itu naibul iblis, bukan naibul fa'il. Naibul iblis. Kita tadi belajar naibul fa'il. Oh, hati-hati. Tanpa hak. Hanya karena beda komunitas, oh, ditahdir. Hati-hati. Mencela ayam aja enggak boleh. Kenapa? Ayam bangunin orang sholat. Ya, ada da'i lain, ditahdir. Emangnya selamat itu yang nazir-nazir kayak gitu? Enggak. Di akhirat mereka akan berjumpa dengan yang ditahdir di hadapan Allah Tabaraka Ta'ala. Berat itu. Ya. Jangan ngeremehin mentahdir da'i sama mentahdir orang lain. Alasannya apa? Bikin ormas, alasannya gabung ini, hizbiyah. Wih, hati-hati. Boleh kita mentahdir kalau betul-betul di situ nyimpang. Ya, dan itu bukan ghibah. Kata Imam An-Nawawi, jelas itu. Al-qadhu laisa bi ghibatin fi sittatin mutadallimin wa muhadzirin wa mustaftin wa muhajiran fiskon wa man talabal i'anata fi izalatil munkari. Wih, kata Imam An-Nawawi. Ya. Mencela orang lain itu enggak termasuk ghibah dalam 6 hal. Ya, di antaranya muhadzirin, muhadzir, orang yang mentahdir. Hati-hati terhadap si fulan, dia berakidah Syi'i, dia berakidah Jahmi, Murji'i, Khariji. Nah, itu amar ma'ruf nahi mungkar. Imam Ahmad pernah lagi ngomong kayak gini, ada yang bilang, "Ya Imam, takdab. Al ulama, oh Imam, kamu kok menggibah ulama?" Apa kata Imam Ahmad? "Wai hak, celaka ente. Inna hadza nasiha laisa bighibah." Ini nasihat bukan ghibah, kata Imam Ahmad. Ya. Kalau betul-betul dia menyimpang. Dia Syi'i dengan bid'ah-bid'ah yang kejam ya. Dengan bid'ah-bid'ah yang kejam yang kata Ibnu Taimiyah yang dianggap ini bid'ah-bid'ah ini keluar dari ahli sunnati wal jamaah. Dia Qadari, dia Jabriyah, dia Murji, dia Jahmi, dia Khawarij, dia Syi'i. Kita sebutin. Namun kalau sekedar dia Hizbi. Hizbi itu apa ya? Hizbi itu nyangkutnya di mana ini? Di Khawarij, Syiah, Mu'tazilah, Jahmiyah, yang mana diperjelas? Enggak ada tuh dalam ya kosakata salaf Hizbi itu di mana itu? Diperjelas. Apa Hizbi itu? Saya sering dengar ini dia Hizbi. Hizbi itu dia adanya di mana? Nanti kita sandingin sama ucapan-ucapan Ibnu Taimiyah. Ya. Maka itu penting itu antum baca. Saya sudah bacain 2 kali di majelis Al-Hasan sini. Kitab apa? Tafsirul Khalaf. Tafsirul Khalaf. Kapan seorang keluar dari manhaj salaf? Ya, Syekh Ahmad An-Najjar. 2 kali saya bacain di sini. Satu dalam sesi daurah, sehari selesai, satu lagi kajian rutin. Ya. Baca kitab itu. Download. Nah. Karena dibelinya susah ya. Saya aja juga download, nyetak sendiri waktu itu, ya. Nah, itu penting ini. Kapan bid'ah-bid'ah yang pelakunya itu dianggap lagi bukan lagi ahlussunnah? Maka kalau antum dengar ada tahdiran, ya, hati-hati si fulan udah ditahdir. Kenapa dia hizbi? Tanya sama yang ngomong, "Maaf Ustaz, hizbinya dia masuk ke mana tuh?" Ke Murji'ah, Khawarij, Jahmiyah, atau yang mana? Yang mana itu? Jangan nahdir terus jadi banci, tukang nahdir banci kayak gitu tuh. Dia nahdir tapi dia takut-takut, malu-malu. Oh, kalau saya masukin orang ke Khawarij, bahaya ntar. Nah, Khawarij kan jelas usulnya. Ya, tiga usul Khawarij kata Syekh Shalih Fauzan. Tiga. Ya, mengkafirkan pelaku dosa besar. Yang kedua, ya, mengangkat senjata kepada penguasa muslim yang sah. Ya. Yang ketiga, menghalalkan darah kaum muslimin. Ini tiga asas Khawarij. Nanti di bawahnya cabang-cabangnya. Cabang-cabangnya ada mengkodok, ya, mengkodok sholat haid bagi wanita haid dan nifas, itu Khawarij. Syiah cabangnya juga ada tuh. Nah, nanti banyak. Itu Khawarij. Artinya dalam masalah fikih bisa jadi orang jadi ahlu bid'ah. Kenapa? Kalau dia berpendapat sholat itu haid, ya, wanita haid dikodok. Kemarin antum belajar khuf sama Ustaz Miftah ya? Ya. Ah, misalkan ada orang yang berpendapat, oh gak boleh pakai khuf. Mengusap khuf itu gak boleh. Gak ada. Itu ahlu bid'ah, syiah. Syekh Abu Ja'far At-Tahawi memasukkan itu di kitab beliau, akidah yang dikenal dengan akidah At-Tahawiyah. Di antara usul ahlu sunnah adalah mengusap khuf tuh. Di antara usul ahlu sunnah. Nah. Jahmiyah apalagi? Wanita yang belum dijima, istri yang belum dijima, kemudian ditalak, kata Jahmiyah apa? Punya iddah. Punya masa? Iddah. Ini menyelisih usul ahlu sunnah gak? Bahkan menyelisih Al-Quran. Ya Al-Quran apa ayatnya? Ya ayyuhallazina amanu in talaqtumun nisaa' min qabli an tamassuhunna famalakum 'alaihinna min iddah. Kalau kalian menceraikan istri-istri kalian sebelum kalian jima, maka enggak ada iddah buat istri kalian. Gitu. Ahmad habis nikah, saya terima nikahnya. Ahmad berubah pikiran. Wah, saya talak lah kamu lah. Akhwatnya langsung, ya udah saya mau muslim aja, ya muslim kali. Itu contoh. Itu enggak ada iddah. Tapi kalau ada yang berubah, oh enggak dulu nih, iddah dulu nih, tiga kali kuru. Salah satu kuru. Tiga kuru dulu. Nah ini pendapatnya siapa ini? Jahmiyah. Siapa yang ngomong ini pendapat Jahmiyah? Al-Imam Al-Bukhari. Di mana? Di kitab beliau, Khalqu Af'alil Ibad. Ya. Nah ini penting ini. Ya. Jadi, kalau ada orang nahdir, hati-hati, si Fulan Haroki, Hizbi, tanya tafsir, kita minta perincian, istifsar. Dimasuk di mana itu Ustadz? Haroki, Hizbi, di mana dia? Qadari, bid'ah Qadariyah, bid'ah Khawarij, bid'ah Murji'ah, bid'ah Jahmiyah, yang mana ini? Enak aja main Haroki ya. Ya Haroki, semua orang berharoki, gerakan. Kalau enggak Haroki, antum sukuti. Sekut aja, ya Haroki. Ya. Hizbi ya. Ya Hizbi. Memang ada kok Hizbi, Hizbullah. Ala inna Hizballah. Ya. Humul muflihun tuh. Katanya lo bahasanya Hizbullah. Hizbullah golongan Allah, bukan Hizbullah yang di Lebanon sana. Itu mah Rafidah, Hizbu Syaitan, ya. Kawan antum yang Hizbullah itu. Itu bukan Hizbullah. Ya. Hizbu Syaitan. Namanya aja keren, ya biasalah. Ya. Al-asma la tughayyir al-haqa'iq. Ya, nama itu enggak berubah hakikat. Namanya Hizbullah. Namanya bunga, hakikatnya riba. Namanya, nah kalau miras apa? Namanya yang keren. Mawar. Kok miras mawar? Apa sih? Anggur merah. Ya pokoknya namanya lah. Kayak pelacur, perek gitu. Nah, coba antum dengar kata perek udah jarang kan? Di masa saya dulu, pelacur itu dinamainya perek. Jelek banget kan? Nyebutnya aja udah gak enak. Apalagi kalau disematkan kepada seorang wanita. Hal anti perek. Itu udah penghinaan luar biasa itu. Ya, pelacur, perek. Ya, sekarang namanya pekerja seks komersil. Ajib. Udah kayak pekerja kasihnya. Pekerja seks komersil. Ajib namanya. Bagian dari profesi satu dari masuk begini. Perek namanya itu. Jangan sebut PSK, perek, pelacur. Apalagi bahasa kita dulu, pecun itu. Itu nama jelek-jelek semua. Perek, pelacur, itu nama jelek. Ya. Dan jangan enggak usah diganti-ganti. Biar kesannya itu tetap jelek. Dukun ya dukun, jangan dirubah ahli metafisika, paranormal, orang pinter. Ini orang pinter yang datang orang bodoh. Allah, Allah Ustaz. Terus lanjut lagi. Mana tadi? Walladhi finnar. Lanjut Johar. Dikit. Walladhina finnari yamkuthuna fiha ala hasabi a'malihim yutahharuna min ma'asihim walakin la yabqawna innahum matu li'annahum li'annahum matu ala tawhidi. Naam. Baik. Hai, perhatikan di sini. Walladzina finnar. Nah, ini masih tentang ahli tauhid. Dan ahli tauhid, mereka yang ada masih di neraka, yamkusuna fiha ala hasabi amalihim. Mereka tinggal di neraka, berada di neraka tentu sesuai dengan amal mereka. Namun perlu diketahui, ahli tauhid yang masuk neraka itu sebenarnya kafarat buat mereka. Ya, kafarat buat mereka itu. Sebagaimana ahli tauhid yang disiksa di kubur itu kafarat buat mereka. Ya, kafarat. Di masa Nabi ada sahabat yang disiksa kubur. Ada enggak? Ya. Rasulullah SAW melewati berapa? Marra ala marra bi qabrain. Rasulullah SAW melewati dua kubur. Kata Nabi, ini duanya yu'adzaban, keduanya sedang diadab. Ya. Tapi barakallahu fik. Yutahharuna min ma'asihim. Maka mereka disucikan dari berbagai maksiat mereka. Walakin la yabqaun. Namun mereka tidak kekal di neraka. Li'annahum matu ala tauhid. Karena mereka mati di atas tauhid. Ya. Ah, gantian dibaca berikutnya sini. Ya. Udah jam berapa ini? Di jam 2, mau udahan? Wih, antum baru datang. Kita dari jam 11. Orang dari jam 11 tadi Duratul Bahiyah, jam 11 lewat dikit. Enak aja. Ini baru datang. Songong dia. Gantian baca sini. Fakhrudin, Fakhrudin. Ayo, Fakhrudin. Bismillah, thumma qala syari fa idza takamala khurujul usati wa lam yabqa ahadun atbaqatin naru ala kafarati alal kafarati alal kafarati al yahudu wan nasara wal wathaniyuna al yahudi. Ah, anak tabi ini tadi yang sebagaimana saya terangin kaidah yang kayak gini, boleh antum baca al yahuda ya, boleh juga al yahudu gitu. Kalau baca al-Yahudu berarti dia khobar dari mubtada mahdhuf. Takdirnya hum al-Yahudu. Al-Yahuda yakni atau ta'ni al-Yahuda. Nah, bagusnya bacanya apa? Al-Yahudi. Ya, dia tabi dari al-Kafarah. Terus al-Wasani di sini domma semua set. Ya, berarti mereka ini berarti khobar dari mubtada mahdhuf. Ya, makanya kalau antum lihat kayak gini jangan keder. Oh, ini tabi enggak bisa. Dia tabi enggak bisa. Berarti apa nih? Wasaniyun kan. Jamak mudzakkar salimnya bil waw. Berarti marfu. Ya berarti dia takdirnya hum al-yahudu wan nasara wal wasaniyun. Terus wal masaniyun wal mulahadatu malahida wal malahidatu wal munafiquna fid darkil asfali minan nari. Kullu haula'i la yakhrujuna abadan. Innahum 'alaihim innaha alaihim mu'sadah ay mutabbaqatun mutbaqatun mughlaqatun qala ta'ala yuriduna an yakhruju minan nari wa ma hum bi kharijina minha wa lahum 'adhabun muqim qala subhanahu kadhalika yurihimullahu a'malahum hasaratin 'alaihim wa ma hum bi kharijina minan nar. فَالْكَفَرَةُ لَا يَخْرُجُنَا بَلْ تُطْبَقُ عَلَيْهِمْ بَعْدَ خُرُوجِ عُسَوْتِ خُرُوجِ الْعُسَوْتِ. Baik. Kemudian kata Syekh Ar-Rajihi, Fa idza takamala khurujil usati. Nah, apabila telah sempurna keluarnya para pelaku maksiat dari neraka, udah selesai tuh. Manusia yang terakhir keluar dari neraka sudah keluar dari neraka, yang dia adalah orang yang terakhir masuk surga. Yang ini disebut dengan jahannamiyun, alumni jahannam. Dia mukmin, hangus dia keluar dari neraka hangus. Nanti dia dihidupkan lagi. Ya, di sungai kehidupan, masuk surga dia. Dan dia mendapatkan 10 kali dari dunia surganya. Minimal istrinya 2. Poligami dengan bidadari. Gitu manto. Kok antum bengong gitu sih? Takjub. Oh. Antum katanya yang mau langsung surga dari pintu surga yang dibersihin dulu hati istri antum supaya enggak ada lagi ya, apa namanya? Baper terhadap madu gitu kan. Ya. Semua wanita-wanita muslimah dibersihkan hatinya sehingga mereka ridho suaminya poligami semua. Gitu. Ya, karena kalau enggak ada yang mau poligami itu bukan di surga tempatnya, di neraka. Syekh Abdurrahman As-Sa'di menyebutkan di dalam tafsirnya, penduduk neraka itu nanti akan dikawinkan sama setan-setan. Masing-masing satu pasangan, enggak poligami. Ya. Masing-masing satu pasangan. Sama setan. Ya. Fir'aun, ntar ada setan betinanya. Kawin begitu. Sama Haman nanti, Abu Jahal. Mati punya pasangan satu setan lagi. Kalau mukmin ya minimal berapa? 2. Kalau maknya jomblo itu gimana? Enggak ada yang mak alus jannah jomblo di surga ya, kan? Artinya hidupnya jomblo kan enggak belum punya istri. Ya udah bidadari banyak. Antum aja juga istri antum cuma satu, tapi nanti di surga kalau masuk amin. Ya, kalau masuk surga kalau karena ngaminin kalau Taufik kalau masuk gitu. Kalau anak ngaminin kan kalau Taufik lain dia memantau, oh itu juga kalau masuk. Masih inget gak? Masih inget gak Taufik ngomong gitu? Ada itu masih inget. Mana lagi tadi? Ya. Idza takamala khurujul usati walam yabqa ahadun, dan enggak ada tersisa sedikit pun ya, atbaqat annaru, maka nanti neraka atbaqat akan mengunci rapat alal kafarati terhadap orang-orang kafir. Udah enggak bisa lagi orang kafir. Ya, enggak bisa lagi. Mereka mau kemana dia? Mau daki. Daki situ. Ya. Antum tahu ke dalam neraka Rasulullah SAW kata Abdullah bin Mas'ud lagi duduk-duduk. Terdengar dentuman, buah. Sahabat bingung apa itu? Kata Nabi, itu batu sebesar Uhud yang baru sampai dasar neraka yang dilemparin dari jurang paling atasnya 70 tahun silam. Batu sebesar Uhud. Kalau batu sebesar Uhud, jatuhnya cepat kan? Kalau yang jatuh kayak yang ceking-ceking kayak Plaza, Herlin, jatuhnya lama kan itu dulu di udara kan. Melayang-layang dulu. Ini jatuh cepat. 70 tahun baru nyampe dasar. Bayangin tingginya kayak apa. Mau kabur kemana? Ternyata sudah tingginya kayak begitu. Besarnya kayak gitu. Neraka. Ternyata kata Syekh, atbaqat an-nar ala kafara. Neraka mengunci bagi orang kafir. Al-Yahud, siapa itu orang kafir? Yahudi, Nasrani, Wasaniyun, para penyembah berhala. Wal-Malahidah, orang-orang ateis. Ya. Orang-orang sekuler. Wal-Munafikun. Sedangkan orang munafik, Fidarkil asfali minanar. Itu dikeraknya lagi. Dikeraknya lagi. Ya. Munafik kafir apa enggak? Ya, lebih kafir. Makanya saya heran ya sama ikhwah pengajian. Ketika kemarin Abu Ade Armando rame-rame ngomong ngaco, kan dikafirin sama banyak ikhwah, banyak asatidah, ada Jahmiyah yang ngebela-bela, dia enggak kafir, dia cuma munafik. Nah, dia berarti enggak ngerti apa itu munafik. Berarti munafik kafir? Enggak, dia zindik berubah. Ngaco ini. Temennya mantok tuh banyak. Itu diajarin lah mantok. temannya. Baik, kullu haula'i la yakhrujuna abada. Mereka semua orang-orang kafir tadi enggak bisa keluar dari neraka selama-lamanya. Innahum innaha 'alaihim muqsadah. Ya, sesungguhnya api neraka itu akan apa namanya? Muqsadah. Muqsadah itu apa? Mutbaqah, mughlaqah. Terkunci, tertutup bagi mereka. Waduh. Ya. Apa namanya? Api neraka itu akan tertutup, terkunci dari mereka. Udah mereka dikurung di situ. Ini penjara yang paling berat ini. Ya. Qala ta'ala yuriduna ayyakhruju minan nar. Mereka ingin keluar dari neraka. Wa ma hum bikharijina minha. Mereka enggak dapat keluar dari neraka. Walahum adzabum muqim. Mereka dapat azab, ya. Qala subhanaka kadzalika yurihumullahu a'malahum hasaratin 'alaihim. Ya. Ini yurihim ini fiil yang memafulkan berapa maful? Tiga. Antum di al-muta di al-jurmiyah maupun di syarahnya. Syarahnya kemarin apa kita baca? Sampai selesai? Al-mumti belum masuk ya. Fiil yang yang memutaadikan tiga maful. Nah, nanti di al-mutamimah ada bocorannya ini. Ya, yuri. Aro yuri. Ah. Kadzalika yurihumullahu a'malahum. Yurihim himnya itu maf'ul awal, a'malahum a'mal maf'ul tsani, hasaratin maf'ul tsalits. Ya, demikianlah Allah memperlihatkan kepada mereka amal-amal mereka sebagai penyesalan untuk mereka. Wa ma hum bikharijina minan nar. Mereka enggak bisa keluar dari neraka. Fal kafaratu la yakhrujun. Maka orang-orang kafir enggak bisa keluar dari neraka. Bal tutbaqu alaihim ba'da khurujul usati. Bahkan neraka dikunci dari mereka, ya, setelah keluarnya ahli tauhid, ya, yang terakhir masuk surga keluar dari neraka. Hah? Iya. Mana lagi? Masih baca? Cukup? Gimana? Nabil, Nabil. Nah, ketua kepala sukunya antum. Masih lanjut tapi cukup. Enggak usah dibawa tekanan. Antum sekarang punya ini diberikan. Jangan enggak enak. Hah? Wah, oh, antum enggak bisa ngambil kesimpulan, terserah ini. Antum udah apa cukup? Hah? Jangan enak kan? Hah? Cukup aja kali ya. Nabil enggak enak deh mau ngomong udahan. Ya, subhanakallahumma. Sadallah ila